orang tua yang asalnya itu bukan orang tua sekarang jadi orang tua, dan rentetannya panjang. Oleh karena itu harus hati-hati dalam masalah pernikahan ini. Ini. Kalau memang diyakini 100% bahwasanya suara itu adalah suaranya si fulan, bisa saja. Tapi mungkin tidak, jadi apakah tidak ada kemungkinan bahwasanya suara itu adalah suara palsu? Ada kemungkinan. Oleh karena itu harap hati-hati. Saya bukan mengatakan haram, tapi harap hati-hati, karena lebih baiknya yang itu adalah dihadirkan secara langsung daripada melalui telepon tersebut, meskipun bisa saja tidak akad nikah itu dilakukan melalui telepon tersebut. Satu hal lagi, ini masalah yang ketiga mengenai masalah akad nikah juga, bahwasanya pernikahan itu sebagaimana wali itu bisa diwakilkan, saya katakan di awal tadi, maka menerima akad nikah itu pun bisa diwakilkan. Hanya saja lafadznya para ikhwan sekalian dan para akhwat sekalian itu harus menggunakan lafadz perwakilan. Jadi kalau mewakilkan, maka sang wali itu dia mengatakan, saya wakilkan pernikahan saya kepada sampean atau kepada ini, kepada Anda, kepada Pak Naib atau kepada Pak Kiai misalkan, diwakilkan. Setelah itu si yang diwakilkan menerima, iya saya terima perwakilan pernikahan dari Anda. Kemudian sang wakil itu mengatakan atau menikahkan, saya nikahkan jadi fulana binti fulan dengan mahar sekian kepada Anda. Ini itu lafadz pernikahannya. Kalau sang suami itu suami langsung, maka dia mengatakan, saya terima pernikahan tersebut. Tapi kalau suaminya itu adalah wakil juga, maka dia mengatakan, saya terima pernikahan fulana, yani untuk si fulan, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan yang nikah itu adalah Ahmad, sebagaimana contoh saya di depan tadi, kemudian yang diwakilkan itu adalah Ibrahim, maka dia mengatakan, saya menerima pernikahan si fulana tadi untuk si Ahmad. Jadi untuk si Ahmad, bukan untuk dirinya sendiri. Dan insya Allah masalah-masalah semacam itu mudah dan tidak perlu untuk dirumitkan secara teori. Meskipun kadang-kadang pas di majelis akad itu masalahnya agak rumit. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan akad ini, yaitu akad nikah itu adalah mitsaqan ghalidha, sebagai sebuah akad yang berat. Selanjutnya para ikhwan dan para akhwat kalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu rumor yang sampai saat ini diyakini oleh kebanyakan orang, bahwasanya kalau pernikahan atau kalau akad nikah itu tidak boleh terputus antara ijab dan kabul. Biasanya kan gitu disebut, ini angkah tuka zumwat tuka, itu binti atau putri saya fulana dengan mahar sekian, di kemudian halan kontan gitu, secara langsung mengatakan begini, pas mic-nya gak jalan misalkan gitu, diulangi gitu, kan jadi masalah gitu. Karena apa? Pertama, mic itu bukan masalah kan, itu mic, dan gak ada mic kan gak masalah. Yang kedua, bahwasanya memang benar, jadi jarak, jadi jarak antara ucapan seorang wali dengan jawaban seorang calon suami itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, langsungan, saya menikahkan anak-anak, anak saya dengan kamu dengan mahar sekian. Suaminya dengan tenang menjawab, saya terima, sah, selesai urusan. Yang kedua, kemungkinan kedua, ada jarak dan jaraknya itu jauh, atau mungkin tidak, yani, atau mungkin dekat tapi dipahami bahwasanya itu berpaling dari akad. Misalkan sang wali mengatakan, saya nikahkan anak saya dengan kamu. Kemudian si calon suaminya, pak bentar ya saya pipis dulu, itu keluar gitu. Kemudian pipis, kemudian balik lagi, saya terima pernikahan bapak. Itu yang gak sah ya. Kenapa? Jaraknya jauh, diselingi dengan apa? Atau mungkin badannya gak berpisah, tapi berpisah dari ucapan. Maksud saya berpisah dari ucapan, dia melafatkan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat dia itu keluar dari akad nikah. Sang wali mengatakan, saya nikahkan anak saya dengan kamu. Kemudian si calon suami itu, pak harga rumah itu kira-kira berapa ya gitu. Setelah ngobrol 1 menit, kemudian dia mengatakan, saya terima pernikahan bapak. Itu jadi masalah, gak sah pernikahan semacam itu. Karena menunjukkan bahwasanya antara ijab dan kabul itu ada jarak berjarak berpisahnya badan atau jarak berpisahnya antara ijab dengan qabul itu sendiri. Namun kalau dipisahkan hanya sekedar mengalihkan mik dari mulutnya si wali menuju mulutnya si calon suami, atau mungkin grogi gemeter gitu, karena grogi maka ngomongnya itu agak yakni terputus-putus karena grogi, atau mungkin saking groginya sampai batuk, atau mungkin bersin, saya nikahkan anak saya dengan kamu, batuknya lama gitu, batuknya agak lama karena dia agak sakit, kemudian selesai batuk dia mengatakan saya terima, ya nggak apa-apa karena dipisah dengan batuk, dipisah dengan bersin, dipisah dengan grogi dikit gitu, dipisah dengan semacam-macam hal-hal semacam itu tidak mengharuskan pernikahan itu diulangi. Karena kadang-kadang ini beberapa kali saya menemukan yang membuat pernikahan itu diulangi 1, 2, 3 kali adalah karena urusan saksi. Ini saksinya itu mengatakan enggak sah karena terpisah dengan grogi, atau enggak sah karena terpisah dengan apa? Itu adalah hal-hal yang perlu untuk dihindari. Ini masalah-masalah semacam itu adalah masalah yang bukan menjadikan akad nikah tersebut menjadi sebuah akad nikah yang tidak sah. Yang selanjutnya, jadi yang selanjutnya, bahwasanya akad nikah para jamaah sekalian itu tidak harus jabat tangan. Meskipun kalau jabat tangan pun nggak apa-apa kan itu. Jabat tangan dan nggak jabat tangan itu tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah ucapan wali, saya menikahkan anak saya dengan kamu, dan ucapan sang calon suami, saya menerima. Meskipun tanpa jabat tangan. Meskipun kalau jabat tangan sih kelihatannya lebih mantep gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau jabat tangan ya tafadhol silahkan, kalau nggak jabat tangan ya silahkan. Karena berjabat tangan tanpa lafad pun nggak sah kan gitu. Jadi calon suami atau calon wali jabat tangan gitu, calon suami jabat tangan diem aja sampai akhir, ya nggak sah kan itu pernikahannya. Orang-orang bingung kenapa itu dari depan jabat tangan terus nggak selesai-selesai. Karena yang jadi urusan itu adalah akadnya, bukan jabat tangannya. Saya katakan ini karena hampir tidak pernah ditemukan akad nikah tanpa jabat tangan, hampir. Jadi anak khawatir bahwasanya hal itu dianggap tidak sah. Alhamdulillah saya pada waktu akad nikah enggak jabat tangan, dilarang oleh Ustaz Amir Rofiq, karena saksinya di sini adalah Ustaz Amir Rofiq, saksi di Dubilah Sirikara adalah Ustaz Gaya Jiasim. Siapa itu? Jiasim Rifai dari Kediri. Dilarang sama beliau biar orang-orang tahu bahwa senyinikah gak harus jabat tangan, kata Jutrofiknya. Ikut aja gak apa-apa kan itu. Yang penting bahwasanya itu yang ada. Selesai itu para ikhwan sekalian, ada satu yang tertinggal. Bahwasanya sunnahnya, jadi sunnahnya sebelum akad itu khutbah hajah. Jadi proses akad selesai ada wali, ada saksi, kemudian yang lain-lain, itu pertama kali adalah khutbah hajah. Khutbah hajah itu dibaca oleh wali. Dia mengatakan khutbah hajah hampir semua. Lafadznya adalah innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang hanya dapat yang saya baca di depan tadi. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai dari situ, ya akhi, wahai anakku atau wahai saudara, wahai fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya, dijawab saya terima, maka selesailah proses akad sampai situ. Ini selesailah proses akad pernikahan sampai di situ. Meskipun kalau tidak ada khutbah hajah, pernikahannya sah, namun lebih baiknya kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ceramah setelahnya itu, ini tidak ada perintah pun tidak ada larangan. Jadi kalau memang kebetulan pada saat orang ngumpul dicerai ceramah, dikasih wasiat, nasihat, ya enggak apa-apa. Tapi seandainya tidak ada ini ujung-ujung pangkalnya itu, jadi tidak ada ceramah, tidak ada, itu pun tidak mempengaruhi sah dan tidaknya akad pernikahan tersebut. Ini mengenai masalah jadi akad, ini mengenai masalah akad nikah. Dan insyaallah masalah akad nikah itu jadi mudah, tidak terlalu rumit untuk kita bahas. Yang selanjutnya para ikhwan dan para akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah mahar coba. Masalah di depan kita masih ada dua. Selesai akad nikah,

sama baju bawahan, baju atas sama baju bawah. Dalam, atau kalau nggak salah saya mempunyai baju satu ini, baju jubah itu. Rasulullah mengatakan jangan. Kalau baju itu kamu berikan ke dia, kamu telanjang. Kalau kamu pakai, kamu nggak ngasih mahar. Cari yang lain. Pulang ke rumah cari, nggak ketemu, nggak ada. Barang satu pun nggak ada. Balik lagi ya Rasulullah, nggak ada apa-apa di rumah. Sudahlah cari lagi, meskipun cuma satu cincin besi. Satu cincin dari besi. Cincin dari besi itu nggak ada harganya. Atau ada harganya tapi sangat kecil sekali. Dicari-cari-cari, nggak ketemu juga. Saking miskinnya ini orang. Tapi kepingin nikah. Nikah, nggak ketemu juga. Maka Rasulullah mengatakan, nggak ada wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah bersabda kepada dia, apakah kamu hafal Al-Quran? Hafal Rasulullah, hafal surat ini, surat itu, gitu. Surat Al-Fatihah saya hafal, surat An-Nas saya hafal, Qul huwallahu ahad saya hafal, gitu. Kata Rasulullah, udahlah. Jadi saya nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar engkau mengajari dia Al-Quran. Hadis ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwasanya nikah itu apapun kenyataannya harus pakai mahar. Seandainya tidak, atau seandainya boleh pakai mahar, Rasulullah tidak akan ngotot untuk menyuruh dia mencari mahar. Yang kedua, mahar itu tanpa batas minimal. Dan meskipun harus beli barang seremeh itu, yang penting ada harganya. Yang ketiga, bisa berupa manfaat. Ini bisa berupa manfaat. Ini itu adalah kadar minimal dari mahar tersebut. Adapun kadar maksimalnya pun tidak ada. Ini kadar maksimal dari mahar itu pun tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat nomor 20, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an." Jika kamu ingin ganti istri, dalam artian istri yang pertama enggak cocok dicerai kepengin nikah lagi, bukan ganti istri. Maka dan istri yang pertama itu sudah kamu berikan mahar sebesar kintor. Kintor itu kalau kulit, kalau menyembelihkan sapi, kulitnya di apa itu dibentangkan, kemudian di dalamnya ditaruh emas murni, diangkat sepenuh itu, itulah kintor. Jadi emas sebesar itu diberikan kepada istri untuk menikah, menunjukkan bahwasanya kadar maksimal mahar itu enggak ada. Ini kadar maksimal mahar itu enggak ada. Berapapun besarnya maka itu dibolehkan. Hanya saja yakni lebih baiknya atau sunnahnya para akhwat tatkala minta mahar itu yang ringan-ringan saja. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni bahwasanya khairun nikahi aisaruhu. Jadi sebaik-baik pernikahan itu adalah yang paling ringan biayanya, termasuk paling ringan maharnya. Dan alhamdulillah bahwasanya negeri kita adalah negeri yang maharnya ringan. Paling banter ya 500 ribu, 1 juta, ya sekitar kurang lebih dari itu. Beda dengan yang ada di Saudi. Kira-kira berapa siapa yang pernah pergi ke Saudi? Di Saudi itu, Saudi Arabia, sudah adat mereka ini sulit untuk dihilangkan. Di Saudi Arabia itu kalau nikah orang sedengan, ini bukan orang kaya dan bukan orang miskin miskin banget, bukan kaya-kaya banget, orang sedengan, itu mahar mereka antara 80 ribu sampai 100 ribu. Bukan rupiah, real. Anggaplah 80 ribu, sekarang 1 real berapa? 1 real sekarang 2 ribu itu kalau kita nukernya di tempat yang jelek gitu. Ini anggaplah pakai 2000 berarti sekitar 160 juta mahar tok. Nah, ini itu mahar, belum biaya nikah, belum biaya walimah, belum tetek bengeknya pernikahan. Ini itu mahar tok 80.000. Itu kalau kita hitungnya 2000 satu rialnya, jadi 160 juta. Oleh karena itu, jadi mereka enggak ada orang nikah muda gitu, karena apa, mahal biayanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita akhwat. Kita itu rata-rata minta mahar ya, terserahkan itu rata-rata kalau ditanya mahar. Maharnya apa, Mbak? Maharnya apa, Ukti? Terserah ya, rata-rata begitu mereka. Alhamdulillah kita diberikan akan hal itu. Dan itu jadi harus dijaga. Jadi mahar yang muda semacam itu harus dijaga. Kenapa? Karena kalau maharnya semakin mahal semakin gak laku kan gitu. ikhwan dan ikhwan, ikhwan itu rata-rata miskin kok, itu rata-rata miskin itu nggak punya punya pekerjaan, nggak kaya rata-rata itu. Apalagi kalau di pesantren ana di pondok Al Furqon itu rata-rata miskin gitu. Oleh karena itu jadi alhamdulillah jadi akhwat-akhwat kita mengerti akan hal itu, dan itu adalah yang baik. Rasulullah khairun nikahi aisyaruhu, jadi yang paling barokah nikah itu adalah yang paling mudah akan ada. Tapi kalau sang suami kebetulan kaya, sang istrinya itu ya udahlah maharnya 100 ribu saja. Sang suami enggak ah, masa 100 ribu 10 juta misalkan sang suaminya enggak apa-apa, terserah. Jadi kalau sang suami berkehendak untuk hal itu, yang dikit dan banyak itu enggak apa-apa. Tapi lebih baiknya kalau jadi sang istri yang dicari atau yang dimintai berapa, itu adalah yang ringan-ringan saja, dan itu akan semakin mempermudah dalam proses pernikahan tersebut. Yang selanjutnya para ikhwan dan para akhwat sekalian, tetap berhubungan dengan masalah mahar, bahwasanya mahar itu tidak harus disebut dalam akad. Lebih baiknya disebut, tapi tidak harus, tidak wajib. Dalam artian akad nikah tanpa menyebut mahar itu sah. Ini akad nikah tanpa menyebut mahar itu sah. Kalau akad nikah tanpa menyebut mahar, bagaimana nanti maharnya? Maharnya kita kembalikan kepada maharul mitsal. Maharul mitsal itu apa? Maharul mitsal itu adalah mahar yang secara umum berlaku di masyarakat itu. Dan ini nikah enggak pakai nyebut mahar, berapa maharnya? Maharnya tanya masyarakat situ. Masyarakat situ kalau memang biasanya maharnya 100 ribu ya 100 ribu, kalau biasanya 200 ribu ya 200 ribu, itu yang kita namakan dengan mahar mitsal. Ini maharul mitsal, mahar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kalau disebut itulah yang bagus dalam akad. Tapi kalau tidak disebut maka kita kembalikan kepada mahar mitsal tersebut. Karena banyak terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka tidak menyebut mahar dalam proses akad nikah tersebut. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan mahar. Tinggal yang terakhir, yang tinggal yang terakhir, bahwasanya mahar itu bisa dibayar di pada waktu akad, bisa dibayar kontan selesai akad, bisa nyicil. Kalau nyicil kayaknya gak pernah terjadi di negeri kita. Tapi antum bayangkan di negeri Timur Tengah 160 juta. Makanya mereka rata-rata mahar itu bayarnya nyicil kepada sang istri. Jadi sekarang dibayar misalkan 100 juta gitu loh. Yang 60 juta mungkin dibayar 2 tahun yang akan datang, dibayar pada istrinya sendiri. Jadi ini milik kamu 60 juta sebagai mahar yang dulu. Bisa saja. Ya asalkan dalam akad nikahnya disebut. Jadi kalau kontan ya kontan, kalau ini nyicil ya jangan disebut kontannya dalam masalah akad nikah tersebut. Dan yang terakhir para ikhwan dan para akhwat sekalian, bahwasanya mahar itu milik istri. Hati-hati pada ikhwan. Misalkan antum memberikan mahar kepada istri 2 juta lah gitu, atau emas 10 gram kalung gitu 10 gram pada waktu akad diberikan. Selesai itu emas itu dipegang oleh istri. Ini memang hartanya. Atau uang 2 juta itu dipegang oleh sang istri. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan selesai pernikahan misalkan, antum butuh duit beli beras atau beli apalah, enggak punya duit kebetulan saat itu. Kemudian jadi minta kepada istri, yani uang yang dulu tak berikan sebagai mahar itu kita belikan beras saja misalkan. Kalau istrinya mengatakan iya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa karena itu adalah hak dari dia. Tapi kalau istrinya tidak mau memberikan maka enggak boleh dipaksa. Jadi kalau istrinya itu tidak mau memberikan kepada suaminya maka uang itu tidak boleh diambil kembali. Kenapa? Karena mahar itu adalah hak istri dan bukan milik suami. Dan itu harus dicermati. Karena jadi kadang-kadang sang suami jadi merasa bahwasanya itu adalah istrinya, merasa bahwasanya uang itu adalah uang yang dulu diberikan pada waktu proses pernikahan diambil kembali. Hal itu tidak dibenarkan karena harta itu adalah harta dari sang istri dan bukan harta dari bukan harta orang lain. Bapaknya juga tidak boleh mengambil, apalagi suaminya yang pernah memberikan orang harta tersebut kepada orang, enggak kepada istrinya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah mahar kita singkat-singkat saja, mudah-mudahan sudah bisa dipahami meskipun singkat. Ayat selanjutnya, ada satu masalah yang perlu perhatikan para jamaah sekalian, bahwasanya akad nikah itu sesuatu yang tidak boleh dibuat main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani talatun jidduhun najid wa hasluhun najid. Ada tiga perkara yang kalau dibuat sungguh-sungguh, ya jadinya sungguh-sungguh. Kalau dibuat guyonan, ya jadinya sungguh-sungguh. Yaitu nikah, talak, dan rujuk. Kita bahas sekarang adalah nikah. Nikah itu sesuatu yang gak boleh dibuat main-main. Antum punya adik. Antum punya adik. Perempuan. Antum guyon sama teman. Kamu mau gak nikahkan dengan adik saya? Itu guyon. Sambil ketawa-ketawa gitu guyon. Antum sebagai walinya, orang tua antum sudah gak ada. Sebagai wali, otomatis pindah ke tangan saudara. Mau gak antum mau saya nikahkan dengan saudara, dengan adik anak? Ya, si temannya itu guyon juga. Mau, ya saya nikahkan ya. Saya nikahkan kamu dengan adik saya. Iya, jadi adik antum jadi istrinya teman antum. Bagaimana maharnya? Maharnya karena gak disebut, jadi mahar misalnya. Saksinya panggil aja teman ini, saksi, panggil sebuah orang sini. Tadi si fulan ini nikahkan sama saya, selesai. Dan jadi les. Jadi guyon semacam ini enggak bisa. Jadi lafaz-lafaz semacam ini tidak boleh dibuat main-main. Tidak boleh dibuat main-main dan harus ditepati. Apalagi nanti kalau berhubungan dengan masalah, yakni kalau berhubungan dengan masalah talak. Insyaallah akan kita yakni kita bahas pada pertemuan besok biarnya subhanahu wa ta'ala, bahayanya orang main-main dalam talak. Ini bahayanya orang main-main dalam talak. Oleh karena itu saya sering mengatakan artis-artis itu berbahaya sekali, yang menikahkan orang main-main. Kan menikahkan di film-film itu, saya nikahkan ini dengan kamu. Kalau dia itu walinya, jadi itu pernikahan meskipun di film. Karena ya, akad nikah ini kata Rasulullah, jidduhun najid wahasluhun najid. Jadi dibuat sungguh-sungguh, ya jadi sungguh-sungguh. Dibuat main-main, ya jadi sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, terutama nanti kalau berhubungan dengan masalah akad. Oleh karena itu jangan main-main. Kalau punya anak kecil perempuan, yang punya anak perempuan, atau yang punya adik perempuan, jangan guyon masalah ini, bahaya. Ini atau ada yang dikebalikannya, ada seorang ikhwan, ya, adik, atau punya adik ya. Iya, anak-anak mana, anak sini-gini, nikahkanlah dengan saya. Kemudian si kakak tadi mengatakan, iya gak apa-apa, udah jadi, selesai itu. Selesai itu sebagai sebuah nikah. Mahar diurus nanti, walimah diurus nanti, ini saksi diurus nanti belakangan. Ini. Wallahu'alam bissawab. Jadi itu yang berhubungan dengan masalah, jadi akad nikah harap dicermati. Wan fitna azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada masalah selanjutnya. Waktu berapa? Nama salah wanita. Sampai masih ada seperempat jam ya. Masih ada waktu seperempat jam. Kita lanjutkan sekarang pada masalah walimah. Walimah para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diperintahkan. Para ulama berselisih apakah wajib ataukah cuma sekedar sunnah, tapi yang jelas walimah itu diperintahkan. Jadi walimah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman ibn Auf menikah, maka Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin. Jadi buatlah walimah meskipun seekor kambing. Antum harus pahami hadis ini. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah di kota Madinah yang mana mereka biasanya makan kambing. Di adat di kota Madinah saat itu kalau ada orang bertamu jadi orang, ya bukan orang besar sih, teman akrab itu bertamu. Kalau bertamu itu yang disuguhkan bukan beli di toko. Jadi bertamu, ya bentar ya, tak sembelihkan kambing, gitu mereka adatnya. Nyembelih kambing, istrinya nanti di belakang masak, kemudian selesai itu belum keluar dari rumah makan kambing. Itu biasa mereka. Oleh karena itu, sabda Rasulullah, jadi buatlah walimah meskipun seekor kambing, itu kalau bahasa kita, buatlah walimah meskipun nyembelih seekor ayam. Gitu. Jadi meskipun semurah-murahnya adakan walimah. Ini meskipun harus dibeli, ini meskipun ya sekedar bikin roti kecil-kecilan, kumpulkan 10-20 orang cukup sebagai walimah. Tapi walimah tetap harus di

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, kalau kita diberi makanan, maka doakan. Jadi kalau kita diberi makanan bertamu, kemudian disuguhi makanan, disuguhi minuman, maka doakan, meskipun gak harus lisan, gak harus dilafadzkan, dalam hati itu didoakan. Dan doanya, Allahumma ata'in man ata'amana wasfi man saqana. Ya Allah, berilah makanan orang yang telah memberikan makanan kepada kami, dan berilah minuman orang yang telah memberikan minuman kepada kami. Atau doa-doa yang semisal itu bisa dilihat pada Hisnul Muslim atau kumpulan doa-doa tersebut. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan walimah. Yang berhubungan dengan walimah, insyaallah subhanahu wa taala, kalau masih ada yang tersisa, kita lanjutkan dengan di season apa itu yang jawab, mudah-mudahan bisa dijawab atau bisa dilengkapi dengan hal-hal yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya katakan pada pertemuan kali ini. Jika mahar dicicil kemudian di tengah-tengah pembayaran mahar sang suami merasa keberatan untuk meneruskan pembayaran, kemudian atas kerelaan istri sang istri mencukupkan pembayaran yang sudah dan merelakan mahar yang kurang, apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh. Jadi asalkan sudah bayar mahal, maka sang istri boleh. Jadi sang istri boleh untuk memaafkan sebagiannya. Saya jadi misalkan maharnya banyak, ternyata sampai tengah jalan ya sudah cinta gitu, tidak usah bayar mahal lah gitu, maharnya sudah yang dulu-dulu aja itu, ya nggak apa-apa. Tapi dengan syarat tetap ada maharnya. Adapun sang istri, bagaimana kalau sang istri itu rela nikah nggak usah mahar? Ya nggak boleh. Jadi mahar tetap ada meskipun dikit. Yang kita katakan mahar tetap wajib meskipun dikit. Itu yang ada. Adapun kalau semacam ini, maka hal itu diperbolehkan. Udah ada. Hah? Yang berikutnya, bagaimana kalau menerima akad nikah yang diwakilkan, lafaz wakil tidak menyebutkan nama yang diwakilkan, tetapi dalam niat adalah mewakili, yaitu karena salah ucap. Sedangkan di kaidah usul fikih, maka sidul lafzi ala niyatillah, apakah kaidah ini berlaku dalam masalah ini? Kaidah itu benar, tapi penempatan kaidah tolong diperhatikan. Betapa banyak orang yang berkaidah benar, ternyata pada waktu menempatkan kaidah salah. Talak nikah rujuk itu harus dengan lafaz. Rujuk masih ada pertanyaan para ulama, tapi yang jelas talak dengan nikah harus dengan lafaz. Insyaallah akan kita bahas pada masalah talak. Kalau seorang suami jengkel pada istrinya, marah besar, dia di dalam hatinya mentalak istrinya, apakah jatuh talak? Tidak. Sebelum keluar ke lisan. Pada seorang bapak itu, saya katakan di awal tadi, dia itu di majelis nikah, majelis akad, ada KUA, tapi gak melafadzkan salaman sambil senyum-senyum gitu, gila itu, bukan akad nikah. Jadi dengan alasan kan sudah paham dua-duanya, salaman itu selesai, paham dua-duanya gak usah dilafadzkan, gak jadi nikah. Karena ini itu urusan lafadz dan bukan urusan hati. Oleh karena itu kalau yang diwakilkan, maka harus disebutkan dari siapa dia itu mewakili, namanya atau apa yang lebih dipahami bahwasanya dia itu mewakili. Adapun kalau tidak, maka bisa diulangi kembali karena tadi lupa atau yang lain. Sekali lagi bahwasanya ini adalah akad, dan akad itu dengan lafaz. Apa sih bedanya? Jadi antara zina dengan nikah, jadi sama-sama bayar kan itu, yang satu bayar mahar, yang satu bayar biaya itu. Jadi ujung-ujungnya juga campur antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan itu cuma ucapan seorang bapak, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Jawaban seorang calon suami, saya terima. Itu aja membedakan. Ya, akad ini sangat menentukan. Ya, oleh karena itu sangat diperhatikan. Dan masalah para ulama membahas masalah akad ini tajam, karena ini adalah masalah yang berhubungan dengan halal dan tidaknya farji seorang wanita. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, batas kedudukan wali. Bagaimana jika seorang ikhwan datang yang kita retret agama dan akhlaknya, ternyata bapak kita menolak ikhwan tersebut dan menjodohkan kita dengan pemuda yang agama dan akhlaknya tidak kita ridhoi, dan bapak kita hanya meridhoi kita menikah dengan pemuda yang tidak kita ridhoi agama dan akhlaknya, apakah status kawalan masih ada jika kita dinikahkan secara paksa? Masalah ini sering terjadi pada ikhwan sekalian. Jadi anaknya anak kajian, bapaknya bapak abangan yang datang ke situ, kebetulan ini ikhwannya gitu, pakai baju koko, jenggotan gitu. Ya alhamdulillah, jadi ya orang yang kita ridhoi agama dan akhlaknya. Bapaknya melihat ada orang semacam itu, masang pampang, gak karuan dulu. Tapi yang penting, jadi mau, dan anaknya itu, yang anak kajian itu mau dinikahkan dengan anak abangan juga, gak mau. Pertama, bahwasanya wali tetap wali. Dia tidak bisa dilepas kewaliannya selagi belum kafir, dia masih muslim, dan selagi yani dia itu tidak dicabut perwaliannya oleh hakim. Adapun kalau kafir, ini bahasanya dalam masalah akidah, jadi apakah perbuatan abangan dia, jadi perbuatan kejawen dia, itu sudah pada titik kekufuran ataukah masih muslim, tapi muslimnya muslim abangan. Kalau sudah kafir, jelas orang itu tidak berhak jadi wali. Adapun kalau masih muslim, dia tetap wali apapun dia. Ini apapun kenyataan dia, dia itu tetap sebagai seorang wali dalam mazhab yang sahih, bisa dicabut dengan cabutan hakim. Bagaimana cara bagi akhwat semacam itu? Bagi akhwat semacam itu saya nasihatkan, kalau dia mempunyai keluarga abangan jawen, kemudian dilamar oleh seorang ikhwan yang agamanya bagus, tidak menerima, atau mungkin bapaknya bukan kejawen, bapaknya itu orang berpangkat yang kebetulan ngelamar itu ya orang yang tidak terlalu bagus gitu nilai ekonominya, bapaknya menolak padahal akhwatnya setuju. Yang penting, jadi alasan-alasan tertentu yang menjadikan wali itu tidak menerima calon suami. Seorang wali tidak menerima calon suami itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama alasannya syar'i, kemungkinan kedua alasannya tidak syar'i. Alasannya syar'i maksudnya, jadi kalau alasan penolakan sang bapak itu didukung oleh dalil. Jadi misalkan datang kepada dia pakai mobil itu, mobil terbaru, kaya, tapi tahu bahwasanya bapak orang ini orang bejat, tukang minum khamr. Anaknya setuju karena kaya gitu. Bapaknya menolak karena dia itu orang yang rusak akhlaknya. Maka yani itu yang kita menangkan adalah bapaknya karena alasannya syar'i. Kalau pertanyaan sekarang alasannya tidak syar'i, yang bisa dilakukan oleh akhwat itu adalah dia melapor ke hakim. Dia melapor ke hakim, ya yang jelas bukan akhwatnya sendiri, jadi ngomong sama pamannya kayak, atau ngomong sama ustadznya, atau ngomong sama apanya, pak, bahwasanya saya mau nikah, sudah umur 25, sudah waktunya nikah, kemudian ada yang lamar, bapak saya gak setuju, padahal dia itu orang yang bagus, gak setuju karena gak sama wetone, misalkan wetone gak sama, atau dia itu kurang kaya, atau dia itu begini, penting alasannya gak syar'i, kemudian nanti dilaporkan ke pengadilan, hakim. Hakim nanti memanggil bapak. Bapaknya dipanggil, pak, anak sampean lapor. Anak sampean lapor bahwasanya begini, begini, begini, sampean menolak. Padahal orang itu orang bagus, kenapa? Enggak bodoh watoni atau watoni atau apa, enggak sama gitu. Maka sang hakim menasihati sama dia, dinasihati, tetap enggak mau. Karena tetap enggak mau, maka sang hakim mengeluarkan surat keputusan. Kami pengadilan agama begini dan begini, hakim fulan dan fulan memutuskan bahwasanya yang bernama bapak fulan bin fulan, misalkan begitu bapaknya tadi, mempunyai seorang anak namanya Fulanah, ini kami sang hakim mencabut dia sebagai walinya. Kenapa? Karena alasannya 1, 2, 3, 4, dan sejak saat ini maka perwaliannya diambil alih oleh pengadilan agama Malang misalkan. Maka saat itu kemudian yang menikahkan dia adalah pengadilan agama atau boleh dilimpahkan oleh pengadilan kepada keluarga yang lain. Tapi jangan main serobot, para akhwat. Jangan mentang-mentang bapak saya orangnya enggak beres, serobot aja gitu. Jangan. Ini urusan hakik. Jadi bapak antum sebejat-bejatnya bapak antum, bukankah dia yang menyebabkan anti keluar ke alam dunia ini? Jadi sejelek-jeleknya bapak anti, sebejat-bejatnya orang tua kita, bukankah karena keduanya kita terlahir ke alam dunia? Hormatilah dia. Orang tua kafir saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jadi kalau keduanya orang tuamu itu memaksamu untuk masuk ke dalam agama musyrik, agama kafir, jangan taati, tapi pergauli keduanya dengan bagus. Itu orang tua kafir. Bagaimana dengan orang tua muslim tapi masih tanda tanya, kan itu masih suka berbuat kejahatan. Orang tua tetap orang tua, hormatilah dia apapun kenyataannya. Dan saya menasihatkan antum bagi yang ikhwan dan anti bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan, kalau ngomong sama orang tua jangan ngomong sebagaimana sama teman. Kita apapun derajat anti, orang tuanya gak lulus SD, anti sarjana, jangan ngomong seakan-akan menggurui. Ini egois orang tua masih ada. Ngomong yang lembut, bahwasanya kita sebagai anaknya, jadi pak, saya tahu bahwasanya bapak itu menginginkan saya berbahagia, mau dinikahkan dengan si fulan, saya tahu kok bahwasanya bapak itu niatnya bahagia, tapi kebahagiaan menurut saya itu begini, begini, begini, begini. Insya Allah orang tua akan lunak. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali tidak nyambung, insya Allah nanti akan lunak. Adapun kalau datang, pak, sampai itu enggak benar. Bukan ke Rasulullah bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu," gitu. Orang tua didalili, ya kuat, mana? Orang tua kemudian didalili, pak, sampai itu idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, gitu. Ya bengong, telah bengong malah marah. Orang tua sentuhlah dengan sentuhan hati. Pada saat hati tenang, ngobrol sore-sore itu dan lain-lain. Adapun dengan bahasa-bahasa yang keakan-akan antara guru dan murid atau antara teman dengan teman, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka jadi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi kalau memang dinasihati tetap mentok, orang tuanya benar-benar mentok tidak bisa, tempuhlah jalur hukum, jangan serobot. Ini jangan serobot-serobotan karena ini bukan urusan yang sembarangan. Wallahu a'lam. Jika akhwat menyatakan diri telah menyukai terhadap suatu ikhwan, kok suatu sih, seorang ikhwan, apakah dapat dikatakan akhwat tersebut telah terjerumus ke dalam penyakit isyq? Bisa iya, bisa tidak. Isyq itu ya, melihat kucing ingat dia, melihat air ingat dia, itu isyq. Jadi hatinya itu terambat ke dia. Cinta fitrah anak manusia. Orang melihat kemudian cinta wajar, asalkan ditempatkan pada yang sewajarnya. Anti jalan-jalan, antum jalan-jalan melihat ada akhwat cantik, kepengen nikah sama dia. Kemudian jadi cari-cari kabar berapa nomor rumahnya dia, didatangi ke rumahnya, dilamar, alhamdulillah, jalan yang benar. Tapi kalau berapa nomor kosnya dia, cari ke kosnya, jadi masalah kan itu. Jangan nomor kosnya dia, didatangi, diajak kencan dan lain-lain, jadi masalah. Jadi cinta sebenarnya bukanlah sesuatu yang membahayakan. Yang salah adalah bagaimana menyalurkannya. Seorang ikhwat, jadi seorang akhwat cinta, ini cinta kepada ikhwan pun sama sebagaimana seorang ikhwan cinta kepada akhwat. Hanya yang bisa kita lakukan, kalau seorang akhwat ini cinta kepada seorang ikhwan, maka tempuhlah jalur yang benar. Ngomong sama kakaknya, "Kak, saya mau senang sama fulan itu, tolong deh ngomongi," gitu. Ngomongi gak apa-apa, atau sama orang tuanya atau yang lain-lain. Adapun antara yang lain-lain itu mulai jalur syar'i dan jangan tempuh jalur yang lainnya. Adapun gambaran-gambaran yang ada itu usahakan dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyaklah berbaca, banyaklah berzikir, banyaklah membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, maka insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan menghilangkan itu. Dan usahakan semampunya, kalau memang tidak bisa, maka kita sudah berusaha dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang telah kita usahakan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar bisa merestui perjanjian kami padahal sekarang saya masih kuliah. Berikutnya, hukumnya nikah padahal saya belum bekerja, tapi saya sudah mencoba untuk berpuasa, tapi tetap saja tidak bisa. Saya takut berzina. Pertanyaan yang kedua dulu karena lebih mudah. Hukumnya nikah padahal saya belum kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ah ya masyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ahsanul farj wa ahallul basar. Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah ba'ah, maka nikahlah. Karena menikah itu lebih bisa menjaga farji dan bisa lebih menundukkan pandangan. Kalau tidak, maka berpuasalah, karena itu bisa untuk menahan diri. Yang pertama, bahwasanya kalau antum sudah ba'ah itu bisa jima, mampu jima. Yang kedua, kira-kira mampu nafkahi. Jadi ada kekuatan dalam hati mampu memberi nafkah. Memberi nafkah enggak harus mobil, enggak harus sepeda motor, enggak harus apa. Memberi nafkah makan, pakaian gitu. Bukan yang wajar, maka menikahlah. Oleh karena itu, hukum menikah dalam Islam itu ada lima. Ada lima. Yang pertama, orang yang mampu atau orang yang ba'ah itu orang yang mampu jima dan mampu memberi nafkah. Kemudian dia mampu jima, mampu memberi nafkah, terus kebelet nikah. Kalau tidak takut terjerumus pada zina, maka orang itu wajib untuk segera menikah. Wajib. Yang kedua, kalau orang itu orang yang ba'ah, mampu jima, mampu memberi nafkah, tapi ya keinginan nikah itu masih biasa-biasa saja lah, itu masih ya, belum ada keinginan nikah, masih biasa-biasa saja. Orang semacam itu disunahkan untuk mempercepat nikah. Yang ketiga, bisa menjadi haram. Kalau orang itu tidak mampu untuk jima. Yang laki-laki yang penting merasa bahwasanya dirinya itu tidak mampu itu. Merasa bahwasanya dirinya tidak mampu itu dan itu diketahui kan gitu sebelum nikah. Bahwasanya tahu bahwasanya dia tidak mampu itu atau dia tidak punya itu, tidak punya alat untuk jima. Mungkin jadi karena pada waktu kecilnya itu apa itu kemaluannya dipotong sama kakaknya misalkan, atau yang lainnya penting kira-kira tidak mampu untuk jima. Maka orang semacam itu haram untuk menikah. Dia itu cukup bagi dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, itulah ketentuan Allah bagi dia, jangan menikah. Karena kalau dia menikah, dia itu menzalimi wanita. Insyaallah akan kita bahas pada hak suami istri, wanita itu tidak cuma cukup dengan uang. Dia itu ada nafkah yang lain yang kemudian diberi nama nafkah batin. Pernah ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, suami saya itu setiap malam sholat, kalau siang puasa, malamnya sholat, siangnya puasa terus. Umar, ya ni Umar ni mazawju, istri suami itu jempol, bagus. Malam sholat, siang puasa, bagus. Besoknya datang lagi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, suami saya dengarkan, siang puasa terus, nggak pernah puasa, malam sholat terus, nggak pernah tidur. Ya bagus, kemarin udah dibilang bagus, masih ngomong lagi kan. Besoknya datang lagi, ya Amirul Mukminin, saya balik dengan pertanyaan kemarin. Saat ini ada namanya orang namanya Kak, ada seorang di samping Umar Mukminin namanya Kak. Ya Amirul Mukminin, suami saya kalau malam sholat, kalau pagi, kalau siang puasa. Umar ngotot-ngotot. Ya bagus gitu. Ya bagus, dibilang bagus ngotot gitu. Sama teman duduknya Umar namanya Ka'ab. Ya Amirul Mukminin, wanita ini bukan sedang muji suaminya. Wanita yang ada di hadapan antum sekarang ini bukan sedang muji suaminya, dia sekarang itu sedang ngeluh, mengadukan perihal suaminya. Umar godok-godok. Loh, kok ngeluh gitu. Ya udahlah kalau gitu, kamu yang hukumi. Ya kamu yang paham begitu ya udah hukumi bagaimana? Maka kata dia, panggil suaminya datang. Istrimu ngeluh, wahai sang suami, karena kamu itu siap malam ibadah terus, kalau siang puasa terus. Kata dia, wahai yani al-qadhi, wahai sang hakim, saya itu takut kepada Allah, saya takut masuk neraka, saya merindukan surganya, oleh karena saya melalaikan semua urusan wanita. Bagus kayaknya. Tapi kata si Ka'ab, jangan begitu. Sila kamu 1-4 hari sekali jangan kamu 4 malam sekali enggak boleh salat. Harus tidur dengan istrimu. Bermain-main dengan istrimu di tempat tidur 3 atau 4 malam sekali. Yang 3 malam terserah. Kok begitu? Iya, karena kamu kan boleh nikah 4. Boleh nikah 4 kan itu? Laki-laki. Berarti nikah 4 itu kan giliran seorang wanita, seorang istri 4 malam sekali. Nah, itu. Yang penting saya bukan ngomong masalah itu, yang penting bahwasanya seorang wanita berhak mendapatkan itu. Kalau seorang laki-laki tidak mampu melakukan itu nikah, berarti dia menzalimi dan menzalimi orang lain haram. Dan menzalimi orang lain itu adalah perbuatan yang diharamkan. Adapun jadi ada nikah yang makruh, ada nikah yang mubah. Mubah itu kalau tidak ada yang memerintahkan dan tidak ada yang melarang. Adapun makruh adalah kalau dia merasa bahwasanya dia itu yakni tidak atau belum bisa untuk yakni menafkahi dengan bagus, atau dia bisa untuk bergaul dengan istrinya dengan bagus, masih umur 10 tahun gitu, kemudian nikah kan masih anak-anak gitu, dan kebelet nikah juga belum, kok nikah gitu, maka itu dimakruhkan. Ini jadi 10 tahun itu kalau nanti tengkar dengan istrinya ribut nanti umur 10 tahun kan itu, dan yang lain-lain. Tapi yang penting bagi ah semacam ini, jadi yang dia itu takut jadi tidak bisa untuk menghindar dari perzinaan, padahal saya belum kerja, yang bisa saya lakukan pertama antum puasa sesering-seringnya, tapi jangan melebihi puasa Daud. Yang kedua jangan sering sendirian, karena kalau sendirian sering yang lamun. Kalau orang sudah kepingin nikah, yang dilamunkan tidak mungkin pelajaran kan itu, yang dilamunkan itu yang lain gitu. Yang ketiga, seringlah bergaul dengan para ikhwan, yang dilupakanlah itu dan lain-lain. Lakukan semacam itu, kalau dan usahakan cari kerja. Ya dari kerja yang kecil-kecilan, yang kerja yang kecil-kecilan, ya jualan koran kayak atau jualan apa gitu. Insya Allah, kira Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dalam firman-Nya, wa angkihul ayat meminkum, selanjutnya ayat itu, iyyakunu fuqara yuhnihimullahu min fadli. Jika mereka itu orang-orang miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan dengan pernikahan tersebut. Adapun yang pertama, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar bisa merestui pernikahan kami padahal sekarang saya masih kuliah. Saya kira bahwasanya urusan kuliah itu tidak terlalu bermasalah. Yang penting antum meyakinkan bahwasanya antum siap nikah dan antum tidak mempengaruhi kuliah. Tapi ini ancang-ancangnya panjang. Ancang-ancangnya panjang. Adapun kalau antum jadi biaya kuliah, biaya kos, biaya tetek bengeknya kuliah itu masih minta orang tua, lah izin nikah, ya kemungkinan nggak dapatkan itu. Nah, orang tua kan dengan mudah mengatakan, lah kamu ngurusi diri sendiri aja masih saya kasih, kok mau ngurusi anaknya orang lain, mau dikasih makan apa kan gitu orang tua pikirannya. Adapun kalau antum sendiri sudah bisa meyakinkan orang tua, sudah bisa mandiri, kadang-kadang ngasih orang tua itu 50.000, 100.000, ngasih atau ngasih oleh-oleh pada orang tua. Yang penting yakinkan bahwasanya saya mampu berdiri sendiri. Minta izin nikah insya Allah tidak mudah, tidak sulit untuk mengatakan hal itu. Jadi kondisi yang kadang-kadang melakukan itu. Kalau kondisi kita sudah siap, mungkin kita perlu jalur pendekatan. Antum jadi perhatikan bapak dan ibu mana yang lebih bisa dilobi. Jadi kalau ibu yang lebih bisa dilobi, jalur ibu. Kalau bapak, jalur bapak. Jadi karena kalau ini menggunakan jalur yang lebih sulit untuk diterjang, maka kadang-kadang sulit. Tapi yang penting saya katakan, yakinkan orang tua bahwasanya antum siap. Jadi yakinkan orang tua bahwasanya antum sudah siap untuk menikah. Dan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, saat akan nikah, jika wali nikah akan mewakilkan pada orang yang ditunjuknya, apakah perlu dilakukan dengan pemberian surat kuasa dari wali nikah pada orang yang akan menggantikannya sebagai wali? Yang kedua, apakah orang-orang yang berhak menjadi wali nikah itu harus sesuai urutan? Maksudnya, kalau masih di bapak tapi tidak menjadi wali, apakah boleh saudara bapak yang jadi wali, bukan saudara kandung terlebih dahulu? Yang pertama, jika wali nikah akan mewakilkan, maka tidak harus ada surat kuasa kayak ke bank. Cukup gitu, dengan lewat jadi Pak Kiai, tolong anak saya dinikahkan. Udah selesai. Pak Kiainya ngomong iya enggak apa-apa gitu. Ya udah selesai. Tidak harus ada oratorita, tanda tangan, materai gitu, 4.000 atau yang lain, tidak. Itu semuanya tidak. Jika ada wali dekat, maka wali yang jauh tidak boleh menikahkan kecuali dengan izinnya. Adapun kalau ada bapak, kemudian bapak ngomong, udahlah, yang disampaikan aja yang nikahkan. Ngomong sama anaknya, misalkan saudaranya, ada bapak tapi yang nikahkan saudara, tapi dengan seizin bapak, ini namanya wali wakil. Jadi ada bapak tapi diwakilkan kepada saudaranya. Ini sama aja dengan yang di depan. Adapun kalau bapak mewakilkan kepada saudaranya bapak, paman, padahal ada saudara, ya boleh. Karena ini urusannya sekarang bukan urutan, tapi wakil. Jadi yang jadi wali kan bapak. Dia mewakilkan kepada siapa terserah yang digendaki. Adapun kalau tidak ada bapak, cuma ada saudara dan paman, rebutan. Saya menikahkan, paman ngomong, saya aja, maka yang berhak apa? Yang berhak adalah saudara. Tapi kalau enggak ada bapak, yang ada saudara dan ada paman. Kemudian paman kepingin nikahkan saudaranya, ya Pak, sampai naik yang menikahkan, berarti saudara itu mewakilkan. Jadi tidak, jangan terlalu diperumit masalah semacam ini, bahwasanya jadi bisa dinikahkan sendiri dan bisa untuk diwakilkan, dan kalau sudah diwakilkan maka bisa kepada siapapun juga meskipun ada wali dekat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dalam istikharah, manakah yang harus didahulukan, sholat dulu lalu musyawarah, atau musyawarah dulu lalu sholat? Musyawarah dengan siapa? Dalam sholat istikharah, jadi antum sholat, jadi antum di depan ada pilihan antara jadi dengan dia atau tidak, atau pilihan A dan B. Sholat al-istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi bayangan kita si A lebih baik, tapi ternyata dalam pandangan Allah si A itu jelek. Oleh karena itu, sholat al-istikharah adalah senjata kaum mukminin. Salat, kemudian bacalah doa itu baik pada saat sujud atau sebelum salat, dan itu yang terbaik. Jadi doa sholat istikharah itu sebaiknya dibaca pada saat sholat, dan boleh juga dibaca setelah salat kalau nggak hafal. Tapi bisa Allah dihafalkan, dan mudah itu hafalannya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya sekarang, kalau yang dimaksud dengan musyawarah sini adalah doanya, maka doa itu bisa dibaca pada saat sholat atau bisa dibaca setelah sholat. Adapun kalau yang dimaksud dengan musyawarah di sini adalah musyawarah keluarga, ini musyawarah, ini keluarga, maka bisa lakukan dua-duanya. Jadi bisa lakukan dua-duanya. Mungkin antum sudah ngomong sama bapak, ngomong sama ibu, mereka semuanya sudah pas, itu sudah mantap, tapi tetaplah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apakah orang ini cocok dengan saya ataukah tidak. Ataupun jadi kadang-kadang salat kemudian dibicarakan kepada orang tua, itu pun tidak masalah. Dan yang perlu disadari bahwasanya salat istikharah itu tidak selamanya ada petunjuk langsung lewat mimpi. Tidak selamanya salat istikharah kemudian mimpi ketemu si A atau ketemu si B, tidak harus, meskipun ada. Dan karena itu kadang-kadang saya katakan ini karena sebagian ikhwah atau sebagian teman, saya itu salat istikharah terus kok enggak mimpi-mimpi misalkan. Ya enggak mimpi, enggak apa-apa enggak mimpi. Kadang-kadang salat istikharah itu lewat, jadi ada petunjuk dari Allah melalui mimpi. Kadang-kadang kemantapan hati, kadang-kadang tidak mimpi, tidak kemantapan hati. Tapi yakinlah bahwasanya antum kalau selesai sholat istikharah, kalau jadi nikah sama dia, berarti itulah hasil dari sholat istikharah kita. Kalau ternyata gak jadi, ya itulah berarti hasil dari istikharah kita. Yang penting jangan tinggalkan ini, jangan tinggalkan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini apapun kekuatan akal kita, kita masih di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditemani mahramnya tapi hanya ditemani temannya, bolehkah melihat atau nazar? Ada masalah yang perlu kita sadari para akhwat sekalian. Kalau nazar tidak dibalik hijab, anda mengatakan enggak boleh. Ini karena kalau tidak dibalik hijab itu namanya khalwat.

yang lainnya, uang atau benda yang berharga. Apakah jika mahar masih nyicil, bolehkah suami istri dalam satu kamar atau jima? Boleh. Jadi kalau masih nyicil, ya ini maka itu dibolehkan bagi seorang suami istri untuk menjima dengan istrinya dengan syarat kalau di akadnya tidak disebut. Adapun kalau akadnya mengatakan saya nikahkan kamu dengan istri atau dengan anak saya sekian, ini dengan sekian dan enggak boleh kumpul kecuali sudah lunas gitu ya urusan gitu. Kalau akadnya semacam itu, tapi kalau akadnya enggak semacam itu, ya yang apa-apa gitu. Wallahu a'lam. Ada satu tadi mana? Ini ya. Ini. Syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang perantara dalam ta'aruf sebelum nikah? Akhil Aziz, kalau antum mempunyai hobi sebagai perantara, gitu. Ada orang yang punya hobi sebagai perantara. Pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena antum menghubungkan antara dua keluarga dan bukan dua orang. Jangan karena ingin menyebut gelar perantara yang paling jago, yang sukses gitu. Setiap di perantara itu berhasil menikah, kemudian antum melakukan apa saja. Takutlah kepada Allah tentang saudara antum, bahwasanya saudara antum itu memberikan kepercayaan kepada antum untuk mencarikan jodoh, untuk mencarikan istri. Maka beritahukanlah apa adanya, bahwasanya si A itu begini begitu, ini si B itu begini begitu, calon suami itu begini dan begitu. Nanti biar gambarannya jelas, jangan diperbagusi sebagus-bagusnya pun, jangan dijelek-jelekkan. Apa adanya diceritakan. Ya, karena apa? Karena nanti kalau tidak semacam itu, maka kita khawatirkan akan terjadi penyesalan di kemudian hari, baik bagi seorang istri maupun bagi seorang suami, dan anak khawatir itu akan terjadi. Yang kedua ya Huan, bahwasanya kalau jadi perantara harap dijaga adab-adab Islami. Jadi karena itu anak nasihatkan kalau jadi perantara nikah dulu. Ini nikah dulu, nanti kalau hubungan dengan sang akhwat yang biar yang istrinya, kalau hubungan dengan yang ikhwan biar dia sendiri. Adapun dia jadi perantara padahal dia sendiri belum nikah, ini ketemu ikhwan kepengin nikah dengan fulan, antum tolonglah omongkan ternyata akhwatnya itu orangnya bagus sekali, dia kepengin nikah dengan dia sendiri, kan masalah. Oleh karena itu lebih baiknya begitu. Tapi yang jelas tidak, sebenarnya tidak syarat sih, kalau bisa jangan tafadhol aja. Tapi permasalahannya, jadi kadang-kadang jadi untuk hubungan antara sana dan sini, kalau tidak, jadi tidak ketahuan terlebih dulu, maka itu akan berbahaya. Tapi yang penting saya katakan, kalau jadi perantara, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ngomongkan apa adanya. Jadi yang baik ngomongkan baik, yang jelek ngomongkan jelek, biar tidak jadi penyesalan pada kemudian hari. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir, bagaimana jika dalam pernikahan akan menimbulkan pemutusan hubungan keluarga dikarenakan yang pertama hakim mencabut perwalian seorang bapak, yang kedua dan karena ada syarat nikah tetapi bertentangan yaitu yang tidak syar'i, apakah kita akan terus melanjutkan perkawinan dengan resiko terputusnya hubungan keluarga itu yang dikarenakan kita mungkin dinikahkan oleh wali hakim seperti yang disebutkan di atas dan yang lain. Pertama Khalilis, antum harus sadari bahwasanya yang saya omongkan mengenai masalah pencabutan perwalian itu kalau sudah menemukan jalan buntu. Ini sudah kayak minum, kayak sudah makan bangkai, mentok tidak ada jalan naik. Karena antum jangan bayangkan bahwasanya nikah itu adalah antum nikah dengan seorang wanita saja. Nanti antum nikah itu adalah menghubungkan keluarga, dua keluarga dihubungkan dan lain-lain. Oleh karena itu, jadi pernikahan, oleh karena itu usahakan sebisa mungkin bahwasanya pernikahan itu mempererat hubungan keluarga dan bukan memutus hubungan kekeluargaan. Karena betapa banyak jadi seorang ikhwan dan akhwat yang tidak memperhatikan masalah ini, tapi ternyata nanti menyesal pada akhir hidupnya karena pada saat terjadi cekcok atau terjadi masalah keluarga tidak ada yang menolong, kan itu. Ini tatkala jadi ada beban keluarga,